Oke, langsung aja tema yang kedua bareng Nyupalapa. Thank you. sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palaba di sini. Wow. Oke, okay. Dua teman lagu cukup dari aku.